بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، رحمني الله وإياكم ونفعنا بما نسمع ونقول، وجعل هذه المجالس شاهدة لنا يوم القيامة ومكفرة لذنوبنا وسيئاتنا وسائقة لنا إلى جنات النعيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، كتب لي حفظه الله فرى إخوة سكليان، semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati aku dan juga kalian, dan semoga Allah azza wa jal memberi manfaat kepada kita sekalian terhadap apa yang telah kita dengarkan, dan semoga Allah menjadikan majlis-majlis ini sebagai saksi untuk kebaikan kita pada hari kiamat kelak, yang menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita, dan yang senantiasa menghantarkan kita menuju kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami hal-hal yang memberi manfaat kepada kami, dan berilah manfaat terhadap apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan tambahkanlah kepada kami ilmu. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ketakwaan, demikian pula hidayah dan kehormatan diri dan kekayaan hati. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها. Ya Allah, berikanlah ketakwaan kepada jiwa-jiwa kami dan sucikanlah dia. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik yang menyucikan hati. Ayyuhal aba'ul kiram, ayyatuhal ummuhatul fadilat, ayyatuhal ikhwatu, ayyuhal ikhwatu, ayyatuhal akhawat. Inwanu liqa'atina fi hadzal yawm كما قرأتم وسمعتم عن المشاكل الأسرية أو المشكلات الأسرية. Para bapak-bapak sekalian yang mulia, demikian pula para ummahat dan anak-anak sekalian, para ikhwah dan para akhwat, judul kajian kita pada pertemuan-pertemuan kita di hari ini, sebagaimana yang telah kalian baca dan kalian dengarkan, yang membahas tentang problematika rumah tangga. Al-kalamu anil mushkilatil usariyah laysa mujarradu kalamin anil mushkilati faqat. Berbicara tentang problematika rumah tangga itu tidaklah hanya sekedar membahas tentang hal-hal yang menjadi problem saja dalam rumah tangga tersebut. Walakinnahu kalamun 'anil mushkilati wa halliha wa ilajiha. Namun pembahasan tentang problematika rumah tangga tersebut adalah membahas tentang hal-hal yang menjadi problem kemudian cara menyelesaikan dan mengobatinya. Wa illa fa'arbul mushkilati faqat la yufidu syai'a. Sebab sekedar memaparkan hal-hal yang menjadi problem dalam rumah tangga itu tidak memberi manfaat sama sekali. Li'anna al-mushkilat al-usariyah yaraha al-insanu bi'aynihi wa yasma'uha bi'udunihi wa yalmasuha bijawarihihi. Sebab yang namanya problem-problem yang terjadi dalam rumah tangga, seseorang bisa melihatnya secara langsung dengan mata kepalanya dan mendengarkannya dengan telinganya dan merasakannya dengan panca inderanya. Walakin sya'n kull sya'n huwa fi ma'rifati ilajiha wa asbab halliha. Akan tetapi perkara yang lebih urgen, yang lebih penting dari itu semua adalah bagaimana cara mengetahui solusi dan penyelesaiannya. Wala yumkinu ma'rifatul hal illa ba'da ma'rifatil mushkilah. Dan tidak memungkinkan seorang untuk bisa mengetahui solusinya kecuali setelah mengetahui problem apa yang sedang terjadi. Wala yumkinu ma'rifatul hal illa ba'da ma'rifati asbabil mushkilah. Dan tidak memungkinkan seseorang untuk bisa mengetahui solusi penyelesaiannya kecuali setelah mengetahui sebab-sebab terjadinya problem tersebut. Fayushakhasu al-maradu wa tu'rafu asbabuhu thumma yusrafu al-ilaj. Maka diperiksa apa yang menjadi problem pada seseorang, kemudian dikenali apa yang menjadi sebab-sebabnya, kemudian diarahkan kepada penyelesaian dan solusinya. فَإِنْ وَفَّقَنِ اللَّهُ لِطَرْحِ الْمُشْكِلَةِ وَوَفَّقَنِي لِعِلَاجِهَا وَوَفَّقَكُمُ اللَّهُ لِفَهْمِ الْمُشْكِلَةِ وَفَهْمِ عِلَاجِهَا وَالْعَمَلِ بِذَلِكَ سَعِدَتْ أُسَرُنَا بِإِذْنِ اللَّهِ. Apabila Allah Azza wa Jal memberikan taufik kepadaku untuk memaparkan berbagai macam problem tersebut, lalu kemudian Allah memberi taufik kepadaku pula untuk menjelaskan cara penyelesaian dan pengobatannya, dan Allah Azza wa Jal memberi taufik kepada kalian untuk memahami problem yang terjadi dan memahami tentang cara penyelesaiannya lalu mengamalkannya, maka hal itu akan menjadi sebab kebahagiaan dalam keluarga kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nastati'u an nas'ada fi anfusina bi idznillah. Dan kita mampu untuk menumbuhkan perasaan bahagia dalam diri-diri kita dengan izin Allah Azza wa Jalla. وَنَسْتَطِيعُ أَنْ نُسْعِدَ مَنْ حَوْلَنَا بِإِذْنِ اللَّهِ. Dan kita juga mampu untuk membahagiakan orang-orang yang ada di sekitar kita dengan izin Allah. وَنَسْتَطِيعُ أَنْ نُصَدِّرَ السَّعَادَةَ إِلَى خَارِجِنَا بِإِذْنِ اللَّهِ. Dan kita juga akan mampu untuk mengirimkan atau menyebarkan kebahagiaan itu terhadap orang-orang yang ada di luar kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tastati'u an tuhdiya li ghayrika nasihatan yas'adu biha wa yus'idu biha ghayrahu. Dan engkau pun mampu untuk menyampaikan kepada yang lain sebuah nasihat yang nasihat itu menjadikan orang yang kamu sampaikan itu bahagia dan dia mampu membahagiakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Mawdu'ul yawm mawdu'un sya'ikun wa sa'bun wa mu'aqqad. Pembahasan kita pada hari ini merupakan pembahasan yang rumit dan sulit. Mushkilatun usariyah fiha mushkilatun fahmiyah. Pembahasan tentang problematika dalam rumah tangga Di antaranya ada hal-hal yang berkaitan dengan problem dalam masalah pemahaman. سنعرض مشكلة معينة فيفهمها بعضنا فهما آخر. Pada saat kita memaparkan satu problem tertentu, lalu kemudian seseorang memahami dengan pemahaman yang lain, yang berbeda. ولماذا لم يقل كذا وكيف لو كان كذا وكان المفروض أن يقول كذا. Maka dia akan mengatakan, mengapa dia tidak mengatakan ini, dan bagaimana seandainya jika yang terjadi adalah demikian, dan mengapa pula dia menyampaikan hal ini dan itu. ليس بصحيح ما يقوله المتكلم. المتكلم يميل إلى طرف معين. Dan dia mengatakan bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh si pembicara itu. Si pembicara itu mengarahkan pembicaranya kepada sesuatu yang lain. تنبيه مهم. يجب أن نفصل بين عرض المشكلة وبين الكلام عن الحقوق والواجبات اللازمة. Maka di sini ada peringatan penting. Wajib bagi kita untuk membedakan antara hal-hal yang kita berbicara tentang solusi penyelesaian dari problem-problem yang terjadi dengan pembahasan tentang apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban dalam rumah tangga. دخل رجل إلى المسجد فبال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقام له الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه لا تقطعوا بوله ثم جاء بذنوب من ماء فصبه على هذا البول. Ketika ada seorang lelaki badui yang masuk ke dalam masjid Nabi, lalu dia kencing di salah satu bagian di masjid tersebut, maka para sahabat pun hendak menghardiknya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, jangan kalian memutus dia yang sedang buang air kecil. Lalu kemudian setelah itu beliau pun memerintahkan untuk membawa satu gayung berisi air, lalu kemudian dituangkan di atas air kencing tersebut. Al-wajib ihtiramul masajid. Maka yang wajib adalah memuliakan masjid. Lakinnahu jahil. Akan tetapi pelaku yang kencing di masjid ini adalah seorang yang jahil. Hasala minhu al-baul wa hasalat mushkilah. Di mana dia melakukan perbuatan kencing di dalam masjid dan timbul problem. Kaifa nata'amalu ma'a hadhihi al-mushkilah? Maka bagaimana cara kita menyikapi problem ini? Naqulu da'uhu hatta yukmila bawlah. Maka kita mengatakan biarkan dia sampai dia menyelesaikan kencingnya. Limadha? Kenapa demikian? Li'annahu idza quti'a min bawlihi وشوش عليه وأزعج ستحصل مفاسد كثيرة. Sebab apabila diputus kencingnya dia, lalu dia diganggu aktivitas ketika dia melakukan hal tersebut, maka akan menimbulkan kerusakan yang besar. إذا خاف وقطع بوله سيتضرر بدنه. Apabila dia ketakutan yang menyebabkan dia memutus kencingnya tersebut, maka tubuhnya akan menimbulkan kemudaratan. Idzan za'aja sayuwassiqu wa yunajjisu thiyabahu. Dan apabila dia merasa terganggu, maka hal itu akan menyebabkan dia menjadi najis dan mengotori pakaiannya. Idzan za'aja faqam sayunajjisu amakin ukhra min almasjid. Dan apabila dia merasa terganggu, maka dia akan mengotori bagian-bagian yang lain karena dia berdiri, berjalan, menyebabkan terkotorinya bagian yang lain dari masjid. Idza ughlidha alayhi qad yakunu dhalika sababan litanfirihi 'anid-din wal-islam. Dan apabila dia dihardik ketika itu, maka boleh jadi itu menjadi sebab dia menjauhkan diri dari agama Islam ini. المشاكل الأسرية تحتاج إلى تعمق في أسباب المشكلة. Maka problematika rumah tangga itu sangat butuh untuk mendalami problem-problem yang terjadi di dalamnya. قد يكون الأب والوالد هو السبب في المشكلة الأسرية. Boleh jadi seorang ayah dia yang menjadi sebab terjadinya problem dalam rumah tangga tersebut. قد تكون الأم والوالدة هي السبب الكبير في المشكلة. Dan boleh jadi pula seorang ibu yang menjadi sebab utama munculnya problem itu. وقد يكون الابن وقد تكون قد يكون الابن وقد تكون البنت. Dan boleh jadi putranya yang menjadi sebab atau putrinya. نحن نتكلم عن مشاكل أسرية. Maka kita di sini membahas tentang problematika rumah tangga. هل يصلح إذا كان الأب هو السبب الكبير في المشكلة أن نسكت عنه ونقول إن هذا والد وبر الوالدين واجب؟ Apakah diperbolehkan bagi kita tatkala yang menjadi sebab munculnya problem adalah seorang ayah dalam rumah tangga, lalu kemudian kita mendiamkan saja dengan alasan bahwa kita diperintahkan untuk melakukan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, sehingga kita mendiamkan dan tidak berusaha untuk menyelesaikannya. Indama nansahu al-ab wal-walid bitarki hadha as-sabab al-mu'addi ila al-mushkilat al-usariyah, laysa ma'na dhalika annana la nad'u ila birrul walidain. Maka ketika kita menasihati orang tua atau seorang ayah untuk meninggalkan sesuatu yang menjadi sebab munculnya problem tersebut, ini bukanlah makna bahwa kita tidak mengajak mereka untuk senantiasa melakukan birrul walidain. عندما نذكر الحد المحدود الذي تقف عنده الأم ولا تتعداه ليس معنى ذلك أننا ننكر حقوق الأمهات. Demikian pula ketika kita menyebutkan batasan pada seorang ibu yang dengannya dia berhenti pada batasan tersebut dengan cara menasihatinya agar dia tidak melampaui batas, maka itu bukan berarti bahwa kita mengajak manusia untuk melakukan pengingkaran terhadap ibu-ibu kita dengan cara durhaka kepadanya. Idza ja'ani waladun min al-aulad mutazawwijun li zawjatin yashku min ummihi zulman wa ta'addiyan wa ihanatan. Apabila datang kepadaku seorang anak yang telah menikah dengan istrinya, dia datang kepadaku dan dia mengeluhkan kepadaku tentang ibunya, tentang perbuatan ibunya yang melakukan tindakan kezaliman dan melampaui batas. Ana idza kuntu muslihan wa mustasyaran wa nasihan sa'ansahuhu bis-sabr والتحمل وأذكره بحقوق الأم وبر الأم والتحمل من أجل الله جل وعلا. Aku apabila aku menjadi seorang yang berusaha memperbaiki dan seorang yang dimintai pendapat dan saran dan seorang yang menasihati, maka saya akan menasihatinya untuk bersabar dan berusaha untuk memikul apa yang sedang dia rasakan dan mengingatkan dia untuk senantiasa berbakti kepada ibunya, dan dia berusaha untuk menahan diri tidak sampai bereaksi karena Allah Subhanahu wa taala. Lakin hal yajuzu an yabqa at-ta'addi wadh-dhulm wal-ihanatu min hadhihi al-umm libniha wa li zawjatihi. Namun yang menjadi pertanyaan di sini, apakah kita membiarkan, apakah diperbolehkan melakukan tindakan kezaliman dan melampaui batas yang dilakukan oleh seorang ibu baik kepada anaknya atau kepada istri dari anaknya tersebut. لا يجوز لأن الظلم ظلمات يوم القيامة ولو كان المظلوم كافرا. Maka jawabannya adalah ini merupakan hal yang tidak diperbolehkan. Sebab kezaliman adalah merupakan kegelapan pada hari kiamat. Dan seorang yang terzalimi meskipun dia adalah seorang yang kafir tetap merupakan hal yang tidak diperbolehkan. Idzan khulasatul amri kalamuna liqa'atuna satakunu an tarhi mashakila usariyah بكل وضوح دون مراعاة للمشاعر والخواطر إذا كانت هذه المراعاة تفسد العلاج. Maka kesimpulan dari apa yang hendak kita bahas di sini bahwa pembahasan kita tentang problematika rumah tangga adalah dengan cara memaparkan problem-problem yang terjadi, problem-problem yang ada di tengah-tengah rumah tangga dengan transparan, dengan penuh kejelasan, tanpa melihat dari sisi problem atau dari sisi perasaan-perasaan yang lain apabila hal tersebut dapat merusak terjadinya atau pengobatan terhadap problem tersebut. تقريبا وتيسيرا لفهم هذا الموضوع وهذه اللقاءات سنجيب عن أسئلة ما هي الأسرة وما هي المشاكل الأسرية أو وما هي المشكلات الأسرية. Sebagai pendekatan dan penjelasan untuk memahami permasalahan ini dan pertemuan kita di hari ini, maka kita akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengannya. Apa itu keluarga dan apa pula yang dimaksud dengan problematika yang terjadi di tengah rumah tangga itu? Lima al-kalamu anil mashakil al-usariyah. Lima hadar al-aba'u wal-ummuhat wal-abna'u wal-banat wal-ikhwatu wal-akhawat. لما جاء أناس من خارج المعهد ومن داخله لما هذه اللقاءات كلها من أجل المشاكل الأسرية والمشكلات الأسرية لماذا هذا كله. Lalu mengapa kita membahas tentang permasalahan-permasalahan problem yang terjadi di tengah rumah tangga, apa yang menjadi sebab datangnya para orang tua, para ibu, para bapak, demikian pula para ikhwah, para akhwat datang ke tempat ini, datang dari luar ma'had untuk berkumpul pada hari ini membahas tentang permasalahan yang berkaitan dengan problematika rumah tangga. Mengapa kita membahas tentang hal ini? Soalun akhar, hal yakhlu baitun min mushkilat? Kemudian pertanyaan yang lain, apakah ada rumah yang tidak terjadi problem di dalamnya? Kathirun minal uqala wal aba wal ummahat indama yasma'u bi mushkilatin fi baitin akhar qad yatashaffa ba'dun nasi bihadha qad yatashaffa ba'dun nasi bihadha wa yashmat fa ya'ti al aqilu wa ta'ti al aqila فتقول ما من بيت إلا وفيه مشكلات. Banyak di antara orang-orang yang berakal, demikian pula di antara para bapak dan para ibu, tatkala dia mendengarkan di sebuah rumah tangga ada problem yang dia dengarkan dari mereka, maka kadang-kadang muncul perasaan senang, merasa gembira dengan problem yang terjadi di rumah tangga orang lain, sehingga dia merasa senang dengan hal tersebut, Lalu kemudian datang seorang yang berakal, orang yang pandai, datang kepadanya lalu mengatakan kepadanya bahwa tidak ada satu rumah tangga pun yang kosong dari, yang terlepas dari permasalahan dan problem tersebut. هل المشاكل الأسرية نوع واحد ورتبة واحدة أم أنها أنواع وأشكال ورتب متفاوتة؟ Apakah problem yang terjadi di tengah rumah tangga itu hanya satu permasalahan saja, satu jenis, atau bertingkat-tingkat keadaan dan kondisinya? هل وجود المشاكل الأسرية في البيوت يعني عدم وجود السعادة في بيوتنا؟ Apakah adanya problem yang terjadi di tengah rumah tangga itu menunjukkan bahwa tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangga kita? هل وجود بعض المشاكل في البيوت يستدعي التسرع في الطلاق؟ Apakah adanya sebagian problem yang terjadi di rumah tangga itu menghantarkan seseorang untuk bersegera untuk menjatuhkan talak kepada istrinya? ما هي أسباب المشاكل الأسرية؟ Apa yang menjadi sebab-sebab timbulnya problem dalam rumah tangga? وما هو علاج كل سبب؟ Dan apa pula yang menjadi solusi dari setiap sebab-sebab yang terjadi? وهل الطلاق علاجا دائما؟ Apakah menjatuhkan talak itu selalu menjadi solusi dalam problem tersebut? هل كل مشكلة تعالج بالطلاق؟ Apakah setiap problem bisa diselesaikan dengan cara menjatuhkan talak? هل يجوز للمرأة أن تسارع بطلب الخلع عند وجود أي مشكلة؟ Apakah diperbolehkan seorang wanita untuk segera meminta khulu ketika munculnya sebuah problem? هل التعدد هو الحل الوحيد للمشاكل الأسرية؟ Apakah dengan berpoligami ini adalah merupakan satu-satunya solusi untuk menyelesaikan problematika rumah tangga? هل كثرة ذكر الطلاق هي سبب هي علاج للمشاكل الأسرية؟ Apakah sering-seringnya seorang menyebutkan tentang masalah talak itu menjadi solusi untuk menyelesaikan problem tersebut? هل يليق بالزوج كلما قام وكلما قعد وكلما أكل وكلما دخل وكلما خرج أن يذكر التعدد والزوجة الثانية والثالثة؟ Apakah layak dan pantas bagi seseorang setiap dia duduk, setiap berdiri, setiap makan, setiap minum, setiap masuk dan keluar dia menyebutkan di hadapan istrinya tentang permasalahan poligami, ingin menikah yang kedua, yang ketiga dan seterusnya? ما هي الآثار الخطيرة التي تسببها المشاكل الأسرية على الأسرة وعلى الفرد وعلى المجتمع؟ Dan apa pula pengaruh yang buruk disebabkan karena munculnya problem dalam rumah tangga, baik yang berkaitan dengan individu atau sebuah keluarga dan masyarakat? كيف تكون بيوتنا مطمئنة وأسرنا سعيدة وحياتنا طيبة؟ Dan bagaimana cara menjadikan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang penuh ketentraman, yang bahagia di tengah-tengah keluarga kita? هل كل البيوت تبنى على الحب؟ على حب. Apakah setiap rumah tangga itu dibangun di atas rasa cinta? ما هو الأثر الجميل للاستقرار الأسري على الفرد والأسرة والمجتمع؟ Dan apa pula pengaruh yang positif, yang baik ketika terjadi ketentraman dalam sebuah rumah tangga, baik secara individu, keluarga dan masyarakat? ما هي الأسرة؟ Apakah yang dimaksud keluarga itu? الأسرة هي البناء الأول واللبنة الأولى التي يبنى بها المجتمع والتي يسعى الإسلام إلى تحقيق مقاصده فيها. Yang dimaksud الأسرة atau keluarga itu adalah merupakan bangunan awal itu adalah merupakan susunan batu pertama yang dengannya dibangun sebuah masyarakat, yang dibangunnya masyarakat tersebut untuk mencapai sebuah kemaslahatan di tengah-tengah mereka. الأسرة هي التجمع الأولي الذي ينشأ فيها الفرد من أول وهلة. الأسرة هي التجمع. التجمع الأولي الذي ينشأ فيه الفرد من أول وهلة وجوده. Keluarga adalah merupakan kumpulan pertama di mana seorang individu mengalami perkumpulan untuk kemudian membangun sebuah masyarakat. الأسرة هي التي يسعى الشرع والدين لتحقيق السكينة والوئام والاستقرار والهدوء فيها. Keluarga adalah merupakan sebuah kumpulan di mana syariat senantiasa menganjurkan untuk mewujudkan as-sakinah, ketenangan dan ketentraman di tengah-tengah keluarga tersebut dan keharmonisan yang terjadi di dalamnya. الأسرة لها احترامها وقدرها وتعظيمها في نظر الشرع. Keluarga memiliki kedudukan yang dimuliakan, yang dihormati di dalam pandangan syariat. فقد أولاها الدين عناية فائقة لتبقى قوية متماسكة متعاونة على الدين والخير في الدنيا والآخرة. Di mana agama ini sangat memperhatikan sebuah keluarga dengan perhatian yang sangat, perhatian yang maksimal, yang bertujuan agar kemudian keluarga itu senantiasa kokoh erat, yang dibangun di atas prinsip agama yang memperbaiki agama demikian pula dunianya. ولهذا شرع الدين الأحكام وسن الآداب التي تربط وتوضح الحقوق والواجبات. Oleh karena itu di dalam agama ini telah menetapkan syariat berupa hukum-hukum dan adab-adab yang dengannya akan menyatukan dan menjelaskan apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban dalam sebuah keluarga itu. فأوضح الواجبات والحقوق بكل توازن وعدل ومراعاة للحكمة والعدل والفطرة. Maka perkara yang paling jelas, hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban di dalam syariat ini yang dibangun di atas prinsip keadilan dengan memperhatikan apa yang menjadi hikmah-hikmah dan yang sejalan dengan fitrah. لأن الذي شرع هو الذي خلق. Sebab yang telah menetapkan syariat hukum-hukum ini dialah yang menciptakannya. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله عز وجل berfirman ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Tidakkah dia mengetahui siapa yang menciptakan? Dialah Allah azza wajal yang maha lembut dan maha mengetahui. Allah subhanahu wa ta'ala syara'a ahkaman lirrijali wan nisa'i ala haddin sawa'. Allah Azza wa Jal telah menetapkan syariat berupa hukum-hukum untuk kaum lelaki, demikian pula untuk kaum wanita secara sama. وَهِيَ أَكْثَرُ الْأَحْكَامِ. Dan itu adalah mayoritas hukum-hukum yang ada. وَجَعَلَ هُنَاكَ أَحْكَامًا تَخُصُّ الرِّجَالِ وَأَحْكَامًا تَخُصُّ النِّسَاءِ. Dan Allah Azza wa Jal menjadikan ada beberapa hukum yang mana hukum-hukum ini ada yang khusus untuk kaum lelaki, ada pula hukum yang khusus untuk kaum wanita. لماذا خصص هؤلاء ببعض الأحكام وهؤلاء ببعض الأحكام. Mengapa Allah Azza wa Jal mengkhususkan kepada kaum lelaki dengan sebagian hukum dan kaum wanita dengan sebagian hukum pula. Li hikamin azimatin balighah ya'lamuha huwa subhanah wa 'allama ba'daha li ba'd khalqihi. Tentu Allah Azza wa Jalla menetapkan itu karena adanya hikmah yang besar yang Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui tentang hikmah tersebut, dan Allah memberitakan, mengajarkan sebagian dari hikmah-hikmah itu kepada hamba-hambanya. Li'annahu huwa alladhi khalaqa adh-dhakara wal untha wa huwa alladhi ya'lamu ma yuslihu hadha wa ma yuslihu hadha. Sebab dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kaum lelaki dan menciptakan kaum wanita, dan Allah Azza wa Jal Maha mengetahui apa yang menjadi maslahat bagi kaum lelaki, apapun yang menjadi maslahat bagi kaum wanita. Fala i'tiradha ala khalqihi wa syar'ihi wa qadarihi. Maka tidak diperbolehkan kita memprotes atau menyatakan tidak setuju terhadap apa yang telah diciptakan oleh Allah dan apa yang ditetapkan di dalam syariat dan takdirnya. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan demi Rabbmu mereka tidaklah beriman hingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim terhadap hal-hal yang diperselisihkan di antara mereka, lalu kemudian mereka tidak mendapatkan perasaan sempit di dalam hati mereka, dan mereka berserah diri sepenuhnya kepada apa yang telah menjadi hukum dan ketetapan dari Allah dan Rasulnya. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman yang artinya, tidaklah sepantasnya bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah Azza wa Jalla telah menetapkan dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara, lalu kemudian dia memiliki pilihan, memilih jalan alternatif yang lain dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. فعلى الرجال أن يرضوا ويسلموا بما قسم الله وحكم وعلى النساء أن يرضين بما قسم الله وحكم. Maka wajib bagi kaum lelaki untuk meridai apa yang telah Allah Azza wa Jal tetapkan dari hukum-hukum dan syariat, dan wajib pula bagi kaum wanita untuk ridha terhadap apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal dari hukum-hukum dan syariatnya. أيها الإخوة الكرام رحمني الله وإياكم, الأسرة تبدأ بعقد عظيم وميثاق جسيم سماه الرب الكريم في كتابه العظيم ميثاقا غليظا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. Para ikhwah sekalian, semoga Allah Azza wa Jal merahmati aku dan kalian. Sebuah keluarga itu dimulai tegaknya dengan sebuah akad yang sangat agung sekali, dengan sebuah perjanjian yang sangat kuat, di mana Allah Azza wa Jal menyebutnya di dalam kitab Allah Azza wa Jal, akad itu dengan penyebutan mitsaq ghalidh, dengan perjanjian yang sangat kuat yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal, wa kaifa ta'khudunahu qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Bagaimana kalian mengambil kembali apa yang telah kalian beri, sementara kalian telah terjadi hubungan antara sebagian dengan sebagian yang lain, dan kalian telah menetapkan sebuah perjanjian yang begitu kuat. فالتساهل في هذا الميثاق الغليظ الذي به تستحل الفروج maka bermudah-mudahan dalam permasalahan sebuah perjanjian yang kuat ini, yang dengan perjanjian tersebut dihalalkannya kemaluan-kemaluan. Wa ihmalu hadzal mithaq wa ta'riduhu lil mushkilati, lalu kemudian menyepelekan dan menyia-nyiakan perjanjian yang kuat ini, lalu kemudian menjadikan munculnya berbagai macam problem di dalamnya. Yajlibu syurura wal mafasida 'ala al afradi wal usari wal mujtama'at, hal itu akan menimbulkan kerusakan baik terhadap individu demikian pula terhadap masyarakat. Fattaqillaha ya man tuqdim 'ala hadha al mithaq al ghalid, maka hendaknya engkau bertakwa kepada Allah wahai orang yang telah mempersiapkan dirinya untuk menetapkan sebuah perjanjian yang kuat ini. Wala tataqaddam ila bintin min binatil mu'minin illa wa anta musta'iddun li hadzal mithaqil ghalidh, dan jangan sekali-kali engkau berani mengajukan diri untuk menikahi seorang putri dari putri kaum mukminin melainkan dalam keadaan engkau benar-benar memiliki kesiapan untuk berpegang kepada sebuah perjanjian yang sangat kuat ini. Wa iyyaka wan nawaya as-sayyi'ah tijaha banatil muslimin, dan hati-hatilah kalian dari niat-niat yang buruk dalam menyikapi anak-anak putri dari kaum muslimin. Fa inna lahum banatun wa akhawat wa anta laka akhawat wa sayakunu laka banat, sesungguhnya mereka kaum muslimin mereka memiliki putri dan mereka memiliki saudara-saudara perempuan, dan demikian pula anda juga memiliki saudara-saudara perempuan dan suatu saat anda pun akan memiliki putri-putri. Ba'dun nas yara al-mahra sahlan وَيَنْسَى أَنَّ الْمِيثَاقَ غَلِيظٌ, ada sebagian manusia dia menganggap bahwa mahar itu ringan dan dia lupa, dia lalai bahwa sesungguhnya menetapkan akad pernikahan itu adalah sebuah perjanjian yang sangat berat. بعض الناس تعرض عليه بنت لصلاحه أو لطيبه أو لأخلاقه ولكنه لا يرعى هذا العرض ولكنه لا يرعى هذا العرض ولا يقدره. Ada sebagian manusia ditawarkan kepadanya karena dia melihat orang ini adalah orang yang saleh, orang yang baik akhlaknya, lalu ditawarkan kepada mereka anak putrinya, akan tetapi dia sama sekali tidak menjaga adanya penawaran tersebut kepadanya. Ba'dun nasi tudhkaru lahu bintun min banatil muslimin fayaqulu atazawwaj wa umashshi wa ujarrib fa in tammat umuri wa illa talaqtuha wa takhallaytu anha. Ada sebagian manusia ketika disebutkan kepadanya bahwa ini ada putri milik si fulan dari kaum muslimin untuk dinikahi, lalu kemudian dia mengatakan, gimana kalau saya menikah dulu, setelah menikah nanti saya akan melihat urusanku dan saya akan mencoba-coba terlebih dahulu, apabila urusanku beres, namun jika tidak maka saya akan menceraikannya. Idza aqdamta 'ala az-zawaj أو الخطبة فتقدم وأنت تنوي أن تبني بيتا يعبد الله وأن يخرج منك نسل يعبد الله ويكاثر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمم. Apabila engkau telah memiliki tekad yang kuat untuk menikah, maka hendaknya engkau mengajukan diri dalam keadaan di dalam dirimu engkau meniatkan untuk membangun sebuah rumah tangga yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membangun sebuah rumah tangga yang akan mengeluarkan hamba-hamba Allah yang mereka beribadah kepada Allah, yang mengikuti bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza tazawwajta aw aradta az-zawaja fanwi bi zawajika al-iffata wal-istimta' al-mubah والاستمرار في الحياة والسكنة الحسية والمعنوية. Apabila engkau menikah atau hendak melakukan pernikahan, maka niatkanlah dengan pernikahanmu tersebut agar engkau memelihara kesucian dirimu dan agar engkau melakukan hal-hal yang menyenangkan dari hal-hal yang disenangi secara mubah, diperbolehkan di dalam syariat, dan engkau meniatkan pada dirimu untuk menjadikan keluarga tersebut berlanjut seterusnya dalam kehidupan, demikian pula tempat tinggal. Linnikahi maqasidu walizzawaji hikamun aradaha Allah. Dalam sebuah pernikahan itu ada tujuan-tujuan, dan dalam sebuah pernikahan ada hikam-hikman atau hikmah-hikmah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama kunta sadiqan ma'a Allah fi niyyatika wa sadiqan ma'a Allah fi zawajika kullama kana dhalika sababan fi sa'adatika wa rahatika wa tuma'ninatika wa tuma'ninati ahlika wa usratika wa baitik. Setiap kali engkau hendak melakukan pernikahan yang dibangun di atas prinsip kejujuran, jujur pada niatmu, maka hal tersebut akan menimbulkan kemaslahatan dan akan menumbuhkan kebahagiaan baik pada dirimu, demikian pula terhadap keluargamu. Ayuhal akarim, waffaqani Allah wa iyyakum likulli khair. إن المشاريع في هذه الحياة كثيرة ومتنوعة. Para ikhwah yang mulia, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada aku dan kalian untuk meraih setiap kebaikan. Sesungguhnya proyek-proyek atau rencana-rencana yang ada dalam kehidupan ini sangat banyak sekali. مشاريع تجارية، مشاريع معمارية، مشاريع عقارية، مشاريع إدارية، وغيرها من مشاريع الدنيا. Baik proyek atau rencana yang berkaitan dengan perdagangan atau yang berkaitan dengan pembangunan atau yang berkaitan dengan perumahan atau hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan dan yang semisalnya, maka hal itu sangat banyak terjadi dalam kehidupan dunia ini. Katsirun minan nas la yuqdimu ala ayyi mashru'in kabiran kana aw saghiran haqiran kana aw 'aziman illa ba'da an yas'al wa yastashir ahli al-khibrah wa rubbama yabhath fil internet ويكتب فتكون عنده خبرة كبيرة واسعة. Banyak dari kalangan manusia dia tidak menjalankan sebuah rencana atau proyek tertentu, baik proyek yang besar atau kecil, baik sesuatu yang rendah ataukah sesuatu yang besar, melainkan setelah dia bertanya, meminta pandangan orang-orang tertentu yang memiliki pengalaman, bahkan mungkin dia akan berusaha mencari di internet tentang berita-berita dalam mengelola proyek ini atau proyek itu, sampai kemudian dia memiliki info yang lengkap apakah dia akan melakukannya atau dia tidak melakukannya. Yuridu an yashtari darajatan aw sayyara yastashiru fiha ويسأل عنها ويبحث عن مواصفاتها Ketika seseorang hendak membeli sebuah sepeda motor, maka dia bertanya terlebih dahulu, dia meminta pendapat orang-orang tertentu, dan dia hendak mengetahui spesifikasinya secara rinci dan lengkap. Ba'dhum yas'alu wa yastashiru hatta fi nihal wal hidha an jawdatihi wa marikatihi wa sina'atihi wa rahatihi fi kulli madha kull shay hatta fi nihal wal hidha. Naam. Bahkan ada sebagian mereka itu bertanya terlebih dahulu sebelum dia membeli dalam segala hal, sendalnya, sepatunya, dan model-model pakaiannya dan seterusnya. Walakinahu fi mashru'in huwa min a'zami al-mashari' la yaf'alu dhalika wala juz'an yasiran minhu. Akan tetapi dalam hal proyek ini, yang ini adalah termasuk proyek terbesar, dia tidak melakukan itu. Dia tidak bertanya, dia tidak meminta pandangan orang lain untuk melakukannya. Mashru'ul usrah min a'zami al-mashari' fi hadhihi al-hayat ad-dunya, walakinahu yuqabalu bil ihmal. Proyek untuk membangun sebuah rumah tangga merupakan proyek yang paling besar dalam kehidupan kita, akan tetapi disikapi oleh sebagian manusia dengan cara menelantarkannya dan melalaikannya. Fakathirun minan nasi la yas'alu wa la yastashiru wa la takunu indahu al-khibratu qabla az-zawaji wa qabla al-khitbati wa la athna' az-zawaji wal-ishrati. Banyak dari kalangan manusia, mereka tidak bertanya, mereka tidak meminta pandangan kepada orang-orang tertentu yang memiliki pengalaman sebelum menikah, sebelum menetapkan akad, demikian pula setelahnya. Wa kana bi imkanihi an yahdhura darsan aw yasma'a dawratan aw yasma'a shariitan li 'alimin nasihin khabirin aw yastashira ahla al-khibrati fi dhalika qabla iqdamihi aw athna'i hayatihi. Dalam keadaan memungkinkan bagi dia untuk menghadiri satu pelajaran atau menghadiri satu daurah, dia mendengarkan kajian tersebut atau mendengarkan sebuah kaset dari seorang penasehat, dari seorang alim, dia meminta pandangan pendapat orang-orang yang berpengalaman sebelum dia memulai untuk melakukan proyek pembangunan rumah tangga tersebut. Ba'dhum tahsul lahu mushkilatun yasiratun fi hadifihi aw fi hatifihi aw fi jihazihi al-mahmul aw al-maktabi al-kompyuter fayabhath wa yanzur wa yusawwir al-mushkilah wa yursiluha bil WhatsApp ila khabir li yufidahu fi hadha kullih. Ada sebagian mereka ketika muncul problem pada handphonenya atau pada komputernya atau pada laptopnya, lalu kemudian dia perhatikan dan dia melihat, lalu dia memotretnya, setelah itu dia mengirim melalui WhatsApp kepada seorang yang berpengalaman untuk memperbaiki permasalahan tersebut. Darajatuhu taqtur zaitan yasiran jiddan fa idza bihi yabhathu wa yadhhabu wa ya'ti laha bi rajulin yanzuru fiha wa yuslihuha. Ketika dia memiliki motor, terjadi kerusakan disebabkan karena ada minyak beberapa tetes itu keluar dari mesinnya, maka dia kemudian berusaha untuk mencari orang yang memiliki pengalaman agar kemudian dia mendatangkannya, lalu kemudian melihat motornya dan memperbaikinya. Zawjatuhu taqtur dam'an wa dumu'an wa buka'an walakinahu la yaltafitu ilaiha. Sementara istrinya mengeluarkan air mata dari wajahnya, mencucurkan air mata, dan dia menangis disebabkan karena dia merasa ada permasalahan, akan tetapi suaminya sama sekali tidak menoleh kepadanya. Baituhu yaghli bil mashakil wal ittirabat wal khilafat shuhuran wa sinin wa huwa la yaltafitu ila hal dhalik. Rumah tangganya mendidih dengan berbagai macam problem, dengan berbagai macam hal-hal yang menyebabkan terjadinya keguncangan berbulan-bulan lamanya, bahkan bertahun-tahun lamanya, sementara suami, seorang suami sama sekali tidak menoleh dan berusaha memperbaiki problem tersebut. Usratuhu tu'ani min at-tafakkuki wan-niza'i wash-shiqaqi wat-taba'udi wat-tabaghudi wa huwa muhmilun lidzalik. Keluarganya itu memiliki problem perselisihan di tengah-tengah mereka, saling membenci, saling marah antara sebagian dengan sebagian yang lain, sementara dia sebagai kepala rumah tangga tidak memperdulikan itu semua. Ayuhal ikhwatul kiram, al-usratu hiya ribatun wa tarabutun azim yajib an nulihi inayatan ورعاية واهتماما وحماية وحفاظا. Wahai para ikhwah yang mulia, keluarga itu adalah merupakan ribau, adalah merupakan suatu kesatuan yang saling menguatkan dan memiliki keterikatan yang begitu besar, yang wajib bagi seorang untuk benar-benar memiliki perhatian dan konsentrasi kepadanya. Karena ta'rif al-usrah an al-usrata hiya majmu'atun min al-afrad tarbituhum silatul qarabati wad-dam wa tatakawwanu 'adatan min zawjin wa zawjah wa qad yakunu 'indahum abna' wa qad ya'ishu ma'ahum ajdad aba' wa ummahat lil-azwaj. فهذه هي الأسرة التي سيكون الكلام عن مشاكلها ومنغصاتها وحلول ذلك وعلاجه. Sebab definisi keluarga itu adalah kumpulan dari individu-individu yang menyatukan mereka. Apakah karena adanya hubungan darah atau adanya hubungan kekerabatan dan pernikahan? Dan biasanya sebuah rumah tangga, sebuah keluarga terdiri dari suami istri, dan boleh jadi dia dikaruniai putri-putri dan putra yang hidup bersama dengan mereka, dan boleh jadi pula hidup bersama mereka dari orang tua mereka, ayah ibu mereka, kakek nenek mereka, hidup bersama dengan suami istri tersebut. Maka pembahasan kita tentang keluarga berkaitan dengan problem-problem yang terjadi di antara mereka dan bagaimana cara penyelesaian dan solusinya. Al-mashakil al-usariyah atau al-mushkilat al-usariyah hiya naw' ikhtilal yusibu al-usrata atau afrad al-usrati kulluhum atau ba'dhum. Problematika dalam rumah tangga adalah sesuatu yang dapat menimbulkan keretakan dalam sebuah rumah tangga. Apakah itu sifatnya individu tertentu atau beberapa orang, atau bersifat menyeluruh. Al-mushkilat al-usariyah hiya naw'u ittirab wa 'adam istiqrar yaqa'u baina أفراد الأسرة أو بين بعضهم. Problematika rumah tangga adalah satu keguncangan dan tidak adanya keharmonisan yang terjadi di antara orang-orang tertentu di tengah-tengah keluarga atau sebagian mereka. وقد يكون سبب هذا الاختلال طرفا واحدا atau atrafan muta'addidah. Dan boleh jadi sebab terjadinya keguncangan tersebut berasal dari satu sisi atau ada sisi-sisi yang lain. فهي خلافات ونزاعات تقل أو تكثر في محيط الأسرة وفي بناء الأسرة. Yaitu adanya perselisihan-perselisihan baik sedikit maupun banyak di tengah-tengah sebuah rumah tangga. لما الكلام عن المشاكل الأسرية؟ لماذا اللقاءات تعقد عن المشاكل الأسرية وحلها وعلاجها؟ Lalu mengapa kita membahas tentang problem yang terjadi di tengah rumah tangga ini dan mengapa terjadi pertemuan-pertemuan, majelis-majelis untuk menjelaskan tentang masalah ini? لأن بناء أسرة مسلمة سليمة من المشاكل والمنغصات مقصد شرعي يحبه الله ويرضاه. Sebab membangun sebuah rumah tangga yang selamat dari berbagai keguncangan, berbagai hal-hal yang dapat merusak, merupakan tujuan syariat yang dibangun di atasnya, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Azza wa Jal menciptakan di antara kalian pasangan-pasangan hidup untuk membina sakinah, ketenangan dan ketentraman bersama mereka dalam kehidupan tersebut, dan menumbuhkan ada perasaan mawaddah, perasaan cinta dan kasih sayang di antara mereka. Sesungguhnya itu merupakan bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkannya. Fa khalaqallahu laka wa khalaqallahu laha min jinsiha basharan yaskunu az-zawju ila zawjatihi wa taskunu az-zawjatu ila zawjiha wa hadha as-sakan سكن معنوي وراحة نفسية يعيشها الزوج مع زوجته وتعيشها الزوجة مع زوجها. الله عز وجل telah menciptakan untukmu pasangan. Demikian pula Allah عز وجل menciptakan seorang wanita pasangan yang berasal dari jenis yang sama, yaitu sebagai seorang manusia, untuk menumbuhkan ketenangan dan ketentraman. Seorang lelaki merasa tenang hidup bersama dengan istrinya, demikian pula sebaliknya. Maka yang dimaksud dengan as-sakan, ketenangan di sini baik secara makna, secara his, secara makna, di mana seorang merasakan ketentraman hidup sehingga seorang suami merasa tenang hidup bersama dengan istrinya, demikian pula sebaliknya. فعرض المشكلات الأسرية وذكر المنغصات الزوجية من أجل حلها وعلاجها يؤدي إلى الاستقرار والسكينة والمودة والرحمة. Maka memaparkan problematika rumah tangga tersebut dengan menyebutkan hal-hal yang dapat mengotori, hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan dalam sebuah rumah tangga, dengan tujuan untuk mengatasi dan mencari solusinya sehingga terjadi ketentraman, ketenangan, rasa cinta dan rahmat di antara mereka. Wa hadzal istiqrar an-nafsi was-suk was-sakan az-zawji war-rahatu al-usariyah hiya al-mawaddah war-rahmah وهي التي يحبها الله ويرضاها ويريدها منا أن نحققها في بيوتنا وأسرنا. Maka ketenangan jiwa dan ketentraman dalam sebuah rumah tangga itulah yang dimaksud dengan al-mawaddah dan rahmah, rasa cinta dan kasih sayang yang dicintai oleh Allah, yang diridai Allah Azza wa Jalla, dan itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita berusaha untuk mewujudkan hal tersebut di tengah-tengah rumah tangga kita. نتكلم عن المشكلات الأسرية لأنها إنذار خطير تنذر بشر مستطير. Kita membahas tentang problematika rumah tangga karena pada hakikatnya ini adalah merupakan peringatan yang berbahaya yang memperingatkan munculnya sebuah kejahatan yang akan menyebar. إهمالها يؤدي إلى تصدع البناء الأسري وتهدم المحيط الداخلي. Maka melalaikan untuk mencari solusi dari problem tersebut, ini akan menyebabkan terjadinya kerusakan dalam sebuah bangunan rumah tangga dan akan merobohkan apa yang telah dibangun. نتكلم عن المشكلات الأسرية لأن كثيرا من الأزواج والزوجات والآباء والأمهات والأبناء والبنات والإخوة والأخوات يرون كثيرا من المشاكل ويسمعون كثيرا من المنغصات ويعيشون توترا في بيوتهم وقلقا بين أفراد أسرهم ولكنهم لا يدرون ما الأسباب وإن علموا بالأسباب لم يعرفوا ما الخلاص وكيف العلاج. Kita berbicara tentang problematika rumah tangga sebab banyak dari kalangan suami istri, dari para bapak, para ibu, demikian pula putra putri kita, demikian pula para ikhwan dan akhwat, mereka banyak melihat sekian dari problem-problem yang terjadi di tengah-tengah rumah tangga mereka yang menyebabkan mereka hidup dalam keadaan khawatir, dalam keadaan dipenuhi rasa takut. Di antara keluarga tersebut, dan mereka tidak mengetahui apa sebabnya, dan kalaupun mereka mengetahui sebab-sebab tersebut, mereka tidak mengetahui apa solusi, apa jalan keluar untuk menyelesaikan problem itu. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. الأول في الصحيحين والثاني في البخاري فيما أحسب. رسول الله صلى الله عليه وسلم beliau mengatakan al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'da, bahwa antara seorang mukmin dengan mukmin yang lain ibarat sebuah bangunan yang saling menguatkan sebahagian dengan sebahagian yang lainnya. Dan ini disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udhu tada'a lahu sa'irul jasadi bis sahri wal humma. Perumpamaan kaum mukminin dalam hal mereka saling mencintai, saling merahmati, saling mengasihi seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh itu merasa sakit, maka yang lainnya pun ikut merasakan, di mana mereka tidak mampu untuk tidur dan disertai rasa demam. Dan kalau tidak salah ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. هذان المثالان ضربهما النبي صلى الله عليه وسلم في عموم المسلمين وترابطهم وتحابهم وتوادهم وأنهم كالبنيان وأنهم كالجسد الواحد. Maka dua permisalan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perumpamaan ini untuk keumuman kaum muslimin dalam hubungan mereka dalam hal saling mencintai, saling merahmati, saling mengasihi di antara mereka, di mana Rasulullah menyebut mereka seperti sebuah bangunan atau seperti satu tubuh. فكيف بالأسرة التي يربطها هذا الإيمان ويربطها رابط الأسرة القوي الذي يجب أن يكون أشد تماسكا وأن يكون أشد توادا وتراحما وتعاطفا. Lalu bagaimana pula dengan sebuah keluarga yang disatukan dengan keimanan, yang mana keluarga dalam ruang lingkup, ruang lingkup yang kecil, lebih kecil daripada keumuman kaum muslimin, maka hendaknya mereka harus lebih lebih kuat hubungannya antara satu dengan yang lain dalam hal saling mencintai, saling mengasihi dan merahmati di antara mereka. نتكلم عن المشكلات الأسرية لأنه بمعرفة المشكلات وأسبابها وبواعثها ثم بذكر علاجها وحلولها يمكن الخروج من القلق والاضطرابات والتوترات الأسرية. Kita membahas tentang problematika rumah tangga karena dengan mengetahui problem tersebut, mengetahui sebab-sebabnya, mengetahui hal-hal yang dapat menimbulkan hal tersebut, yang disertai dengan menyebutkan solusinya, jalan keluarnya, maka hal ini akan menyebabkan seorang mungkin keluar dari rasa takut, rasa khawatir yang terjadi akibat problem yang ada di tengah-tengah mereka. Wa fi hadha khatwatun ila ad-dukhul ila al-istiqrar al-usari was-sakinah al-usariyah war-rahmah والتواد والتعاطف والتكافل الأسري. Maka dengan cara seperti ini, ini adalah merupakan langkah yang dapat menyebabkan mereka menuju kepada keharmonisan dalam rumah tangga. Demikian pula saling merahmati di antara mereka, saling menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di tengah-tengah mereka. وبهذا يمكن تشييد البيوت تشييدا قويا وبناء البيوت والأسر بناء متماسكا وتأسيس المنازل تأسيسا راسخا بإذن الله. Maka dengan cara seperti ini memungkinkan bagi seseorang membangun sebuah bangunan yang kuat, yaitu bangunan keluarga yang kokoh, sehingga dibangun di atas prinsip yang saling mencintai dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Fa idza hasala hadha al khair wa hadha al tarabut fi manzilika wa fi manzili hadha wa fi manzili thumma talahamat al mujtama'at wal ahya' wal manatiq fa sara al mujtama' mujtama'an salihan mutarabitan mutamasikan. Maka apabila kebaikan ini tumbuh dalam sebuah rumah tangga di mana mereka saling menguatkan antara satu dengan yang lain dan munculnya rasa cinta baik di rumah tangga si fulan, rumah tangga kamu, rumah tangga dia, rumah tanggaku, lalu kemudian menyatulah dalam sebuah masyarakat, maka masyarakat itu menjadi masyarakat yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. فالبدء بداية منك ومني ومنك فكل فرد عليه حقوق وواجبات ويجب عليه الابتعاد عن بعض أسباب المشكلات. Maka awal permulaannya berasal dari dirimu sendiri, berasal dari diriku, berasal dari dirimu wahai seorang wanita. Maka setiap individu wajib bagi mereka untuk mengenal apa yang menjadi hak dan kewajiban dalam sebuah rumah tangga, dan wajib pula baginya untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan problem dan permasalahan. نتكلم عن المشكلات الأسرية لأن كثيرا من المشكلات شررها خطير وأثرها كبير وموقع في الإثم والمخالفة لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. Kita membahas tentang problematika rumah tangga disebabkan karena bahayanya itu sangat besar sekali dan dapat menyebabkan seorang terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jall, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. نتكلم عن المشكلات الأسرية وعلاجها وحلولها لأن النظر في المشكلات والسماع بانتشارها دون النظر ودون السعي في حلها والإسهام في علاجها يعتبر غش وخيانة. Dan kita berbicara tentang problematika rumah tangga karena hanya sekedar melihat kepada problem yang terjadi lalu tanpa melihat kepada upaya untuk menyelesaikannya, upaya untuk mencari solusi dan jalan keluarnya, maka ini termasuk diantara bentuk ghish, bentuk penipuan terhadap kaum muslimin. وكلما كان الفرد والعبد أقرب وألصق إلى أفراد المشكلة كان الواجب عليه أكثر وكان الإثم في إهماله أكبر. Maka setiap kali seseorang semakin dekat kepada problem-problem yang ada yang dihadapi, maka semakin wajib pula baginya untuk mencari solusi dan penyelesaian, sebab jika tidak maka dia akan terjatuh ke dalam perbuatan dosa. أخرج البخاري ومسلم من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. Telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma min ra'in yastara'ihi Allahu ra'iyyah yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyyatihi illa harrama Allahu alaihi al-jannah, bahwa tidaklah seorang yang diberi tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu lalu kemudian dia mati, pada saat dia mati dalam keadaan dia menipu, dalam keadaan dia tidak menunaikan amanah dan tanggung jawabnya tersebut, melainkan Allah Azza wa Jalla mengharamkan baginya surga. Wa fil Bukhari wa Muslim aidha an Abdullah ibn Amr anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi al hadith ila akhirih. Dan demikian pula diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Umar, dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, setiap kalian adalah penanggung jawab pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya tersebut. Kam min mushkilatin usariyatin addat ila al-firaq والشتات والضياع. Berapa banyak dari problem yang terjadi di tengah rumah tangga itu menyebabkan terjadinya perpisahan dan keterlantaran dalam rumah tangga itu. كم من مشكلة أسرية أضاعت الأولاد وجعلتهم لقمة ساعة sa'iratan fi yaddi ahli syarri wal fasad. Dan berapa banyak pula dari problem yang terjadi yang menyebabkan terlantarnya anak-anak mereka sehingga anak-anak tersebut dijadikan tergiring kepada disuapi oleh orang-orang yang merusak mereka dan merusak kepribadian mereka. Kam min waladin dhaqat haluhu min tawatturat usratih wa mushkilat baitih fahtadhanathu aydi ahli al-fujur wal-inhilali wal-ijrami wal-mukhaddirat wal-muskirat. Berapa banyak pula dari anak-anak yang sempit dadanya melihat keguncangan problem yang terjadi di tengah-tengah keluarganya, lalu kemudian dia pun dibawa dan diasuh oleh orang-orang yang fajir, orang-orang yang merusak, para pelaku kemaksiatan, orang-orang yang menjadi pengonsumsi minuman-minuman keras, memabukkan, sehingga menyebabkan rusaknya anak tersebut. Wa kam min waladin kariha hayatahu wa dhaqat ma'ishatuhu lima yara wa yasma' min al-mushkilat al-usariyyah fi manzilih fa kharaja min baytihi wa talaqqafathu aydi ahli al-inhiraf al-fikri min ahli at-takfir والتفجير والمظاهرات والاعتصامات والثورات فوجدوه لغما جاهزا للانفجار فنفذوا به مخططاتهم. Dan berapa pula, sekian banyak pula dari anak-anak yang dia membenci kehidupannya dan dia merasa sempit hidupnya disebabkan karena dia melihat berbagai macam problem, permasalahan yang ada di tengah-tengah keluarganya, yang pada akhirnya dia keluar, melarikan diri, meninggalkan rumahnya, lalu kemudian dia pun ditampung oleh orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang memiliki pemikiran takfir, pemikiran yang gemar mengkafirkan kaum muslimin, orang-orang yang senantiasa berjalan di atas prinsip kelompok khawarij yang senang melakukan demonstrasi dan yang semisalnya, lalu kemudian memasukkan pemikiran-pemikiran mereka kepada anak-anak yang terlalaikan tersebut, yang meninggalkan rumahnya itu, sehingga anak-anak ini pun siap menjadi seorang yang akan melakukan aksi pengeboman, aksi peledakan untuk satu tempat-tempat tertentu disebabkan karena dia telah membenci untuk hidup di muka bumi ini. Wa kam min bintin dhaqat hayatuha wa dhaqat ma'ishatuha wa ishtadda huznuha wa karbuha wa ihtasarat alaman mimma tara min qahri ikhwaniha وأذية إخوانها ومشاكل والديها فوجدت شابا يلاطفها ويخادعها فمكر بها فلطخ عفتها وطهارتها وشرفها وسمعتها. Berapa banyak pula seorang wanita, seorang putri yang sempit hidupnya disebabkan karena dia melihat berbagai macam problem di tengah rumah tangganya yang menyebabkan dia sangat sedih melihat kondisi tersebut. Dia dizalimi oleh saudara-saudara lelakinya, dia disakiti, belum lagi problem yang terjadi di antara kedua orang tuanya yang menyebabkan dia merasa sempit hidupnya. Lalu kemudian setelah itu dia bertemu dengan seorang pemuda yang mana pemuda ini berlemah lembut kepadanya, yang akhirnya pemuda ini pun berhasil menipunya dan membuat makar kepadanya, yang akhirnya dia pun merusak kehormatan dari wanita tersebut dan merusak pula apa yang terdapat dari wanita tersebut, dari sesuatu yang harus dia pelihara, disebabkan karena dia merasa terhimpit oleh kehidupan ini. Wa kam min zawjatin wa kam min zawjin mashakiluhum almustamirrah taj'aluhum yufakkirun fima la yahil. Berapa banyak pula dari seorang suami atau dari seorang istri, ketika muncul problem yang berkepanjangan di antara mereka, yang akhirnya mereka pun memikirkan untuk melakukan hal-hal yang tidak dihalalkan untuk mereka. Wa ma'a dhalik fa innahu mahma kanat al-mashakil fil usr illa anna al-harama yabqa harama wal fujura yabqa fujura wal ithma yabqa ithma. Meskipun berbagai macam problem terjadi di rumah tangga itu, namun satu hal yang harus diketahui, bahwa perkara yang haram tetap saja haram, perkara kemaksiatan dan fujur tetap saja itu adalah perkara kemaksiatan dan fujur, demikian pula perkara dosa tetap saja itu adalah merupakan perbuatan dosa. Al-mushkilatul usariyatu bala' min Allah wal bala' hal yurfa'u bit-taubati wat-ta'ati am yurfa'u bil-haram wal-ma'siyah. Problem yang terjadi di rumah tangga itu adalah cobaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika cobaan itu muncul, apakah cobaan itu diangkat dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau cobaan itu dihadapi dengan cara melakukan perbuatan kemaksiatan dan haram? Ruya an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu annahu qala ma nazala bala'un illa bi dhanb wa la rufi'a illa bi taubah. Telah diriwayatkan dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu bahwa beliau mengatakan, tidaklah muncul satu musibah melainkan disebabkan karena perbuatan dosa yang dilakukan, dan tidaklah musibah itu terangkat kecuali dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yadkhulu az-zawju ila baytihi fayajidu mushkilatan min zawjatihi. Qad takunu hadhihi al-mushkilatu bi sabab dhanbin irtakabahu. Seorang suami ketika dia masuk ke rumahnya, lalu dia mendapati istrinya, lalu terjadi problem pada istrinya. Boleh jadi problem yang menimpa istrinya tersebut disebabkan karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh suaminya. Qad yadkhulu az-zawju ila baytihi fayasna'u ma'a zawjatihi mushkilah. Wa qad takunu hadhihi al-mushkilah bi sabab dhanbin irtakabathu az-zawjah. Dan boleh jadi pula seorang suami ketika dia masuk bertemu dengan istrinya, lalu kemudian menimbulkan sebuah problem, sebuah permasalahan, dan boleh jadi yang menjadi sebab muskilah munculnya problem tersebut disebabkan karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh si istri. Fahal naf'alu dhanban يسبب لنا مشكلة ثم نهرب من هذه المشكلة إلى ذنب آخر. Apakah diperbolehkan kita melakukan suatu perbuatan dosa yang menyebabkan timbulnya berbagai problem ini, lalu kemudian kita ingin mengangkat permasalahan tersebut, ingin menghilangkan problem itu dengan cara melakukan perbuatan dosa yang lain? أصبحنا لكثرة ذنوبنا لا ندري ما أسبابها وما آثارها. Sehingga dengan banyaknya perbuatan dosa yang kita lakukan, kita pun tidak mengetahui apa sebab-sebab munculnya problem di tengah rumah tangga dan bagaimana solusi dan jalan keluarnya. وجدت مشكلة في بيتك عليك أن تحرص ala halliha. Ketika ditemukan problem di tengah rumah tanggamu, maka hendaknya engkau berupaya, bersemangat untuk berusaha menyelesaikannya. Alaika an tarji'a ila Allah wa an tad'u Allah wa an tatadarra'a ilayh. Dan wajib bagimu untuk kembali kepada Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan merendahkan diri di hadapannya. Wa la tadhunna anna hurubaka aw hurubaki ila al-ma'asi yahullu al-mashakil. Dan jangan sekali-kali kalian menganggap bahwa engkau melakukan perbuatan dosa atau engkau wahai seorang wanita melakukan perbuatan dosa, hal itu dapat menyelesaikan kamu dari problem yang sedang kamu hadapi. Hal wujudul mashakil atau hal al-mashakil nau'un wahidun wa rutbatun wahidah. Apakah problem yang terjadi di rumah tangga itu satu tingkatan atau satu jenis? Inna an-nadhira fil buyut wal usar wa ma yatra'u 'alayha min mashakil yajid mashakilaha anwa'an wa ashkalan wa maratib mukhtalifah. Seorang yang memperhatikan problem yang terjadi di sekian banyak rumah tangga, maka dia akan mengetahui bahwa problem itu bermacam-macam dan bertingkat-tingkat. فَمِنْهَا مَشَاكِلُ يَسِيرَةٌ لَا يَخْلُو مِنْهَا بَيْتٌ إِطْلَاقًا. Di antara problem itu ada yang ringan, yang tidak satu rumah tangga pun yang bisa terlepas darinya. وَمِنْهَا مَشَاكِلُ مُؤَثِّرَةٌ وَقَوِيَّةٌ وَصَعْبَةٌ وَمُعَقَّدَةٌ. Di antara problem ada juga yang sangat memberi pengaruh, karena problem itu termasuk problem yang sangat kuat, yang sulit untuk dicarikan solusinya. Wa minha mashakil mutawassitah laysat biyasiratin jidda wala bikabiratin jidda. Dan ada problem yang pertengahan, dia tidak begitu mudah, tidak pula terlalu sulit. Wa minha mashakil yasirah lakin nahnu nudhakhimuha wa nukabbiruha. Ada pula problem-problem yang terjadi, pada hakikatnya itu permasalahan ringan, akan tetapi kita membesar-besarkannya. Wa minha mashakil kabirah wa athi' wa khatirah wa mu'athirah walakinna nahnu nahtaqiruha wa natajahaluha wa nuhmiluha. Di antara problem ada yang besar, ada yang berat, ada yang berbahaya, akan tetapi kita justru menganggap sepele, menganggap ringan, dan kita menelantarkannya. Min al-mashakil mashakil sahlah yumkinu halluha fi aqrab waqtin. Di antara problem yang terjadi ada yang mudah, yang memungkinkan bagi seorang untuk menyelesaikannya dalam waktu singkat. Wa min al-mashakil mashakil sa'batun wa mu'aqqadatun tahtaju ila umrin wa sabrin wa mujahadatin. Dan di antara problem yang terjadi ada yang sulit, ada yang berat, sehingga membutuhkan kesabaran dan kesungguhan untuk menyelesaikannya. Hunaka mashakil tamassud dina wal irda was syarafa was sum'ata. Ada permasalahan-permasalahan yang dapat menyentuh keyakinan dan agama seseorang, atau menyentuh kehormatan atau kemuliaan seseorang dan harga dirinya. Wa hunaka mashakil tata'allaqu bi tab'in mu'ayyan wa bi khuluqin mu'ayyan wa bi tasarrufin 'adiyyin yumkinu ilajuhu wa tahammuluhu was-sabru 'alayhi. Dan di sana ada pula permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tabiat tertentu atau akhlak tertentu atau perbuatan atau tindakan yang biasa, yang memungkinkan bagi seorang untuk mencari solusinya dan memungkinkan pula bagi seorang untuk bersabar dalam menghadapinya. Hunaka mashakilu تَقْبَلُ التَّغَاضِيَ وَالتَّغَافُلُ. Ada pula permasalahan-permasalahan yang memungkinkan bagi seorang untuk melupakannya dan menganggap itu sesuatu yang berlalu begitu saja. بَلْ الْعَقْلُ أَنْ نَتَغَافَلَ عَنْهَا. Bahkan akal yang sehat itu mengatakan bahwa hendaknya kita taghaful, kita menganggap bahwa itu bukanlah satu problem. Hunaka mushkilatun la taqbalu at-taghadhiya wa la at-taghafula abada. Dan di sana ada pula permasalahan yang tidak bisa diterima di saat kita berusaha untuk melupakannya dan menganggap bahwa itu sesuatu yang tidak ada. Hunaka mashakil يجب علاجها على الفور وإزالتها على الفور وهناك مشاكل تحل وتعالج على التراخي. Ada permasalahan-permasalahan yang wajib untuk segera diselesaikan dalam waktu singkat, dalam waktu cepat. Ada pula permasalahan-permasalahan yang diselesaikan dengan membutuhkan waktu. هناك مشاكل متعلقة بأوقات وأحوال وظروف تمر بالأسرة أو تمر ببعض أفرادها. Dan ada pula permasalahan-permasalahan yang terjadi yang berkaitan dengan waktu-waktu tertentu, keadaan-keadaan tertentu, baik yang berkaitan dengan individu atau sebahagiannya. كوقت الحيض أو النفاس أو الوحام أو المرض atau غير ذلك. Maka waktu haid, demikian pula waktu nifas atau waktu al-wiham, apa itu, kalau seorang dalam keadaan hamil terus kadang-kadang mintanya aneh-aneh itu ngidam. Atau waktu ngidam, ini kadang-kadang menimbulkan problem. وهناك مشكلات دائمة مستمرة غالبة. Dan ada pula permasalahan-permasalahan yang berkelanjutan, ya, yang menimpa sebuah keluarga. العاقل هو من يفرق بين الحالين، الحال العارضة المحددة بظروف وأحوال مؤقتة والحال الدائمة المستمرة أو الغالبة. Maka seorang yang berakal hendaknya dia membedakan antara problem yang terjadi karena ada kondisi-kondisi dan keadaan tertentu yang muncul karena kondisi dan keadaan tersebut, dan ada pula keadaan-keadaan yang bersifat terus-menerus, permasalahan yang terus-menerus atau mayoritasnya menimbulkan permasalahan. هناك مشاكل مصادرها الزوج ومصدرها الزوج سواء جميع المشكلة أم أغلبها. Ada permasalahan-permasalahan yang ternyata sebabnya berasal dari pihak suami, baik seluruh permasalahan atau mayoritasnya. هناك مشكلات مصدرها الزوجة كلها أو غالبها. Ada pula permasalahan-permasalahan yang sumbernya dari seorang istri, baik seluruhnya atau mayoritasnya. وهناك مشكلات مصدرها الزوجان بنسبة متساوية أو متقاربة. Dan ada pula permasalahan-permasalahan yang sumbernya berasal dari kedua suami istri. Apakah persentasenya sama atau yang satu mendominasi dari yang lain? وهناك مشكلات مصدرها من خارج البيت من خارج الزوجين. Ada pula problem yang terjadi yang sumbernya berasal dari luar rumah tangga, bukan berasal dari pihak suami istri. من التوفيق للأسرة وأطرافها أن يعرف كل فرد نسبة خطئه في المشكلة. Maka termasuk di antara taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketika seorang mampu untuk mengetahui persentase yang menjadi sebab dia terjatuh ke dalam problem tersebut. Aktsarul azwaj la ya'tarifuna bi khata'ihim. wa aktsarul zaujat la ya'tarifna bi akhtaihin. Mayoritas suami mereka tidak mengakui tentang kesalahan yang mereka lakukan. Demikian pula mayoritas para istri mereka tidak mengakui kesalahan yang mereka perbuat. Law i'tarafat az-zawjatu bi nisbati khata'iha la bada'na fi hal al-mushkilah. Yang kalau seandainya seorang istri itu dia mengakui persentase kesalahan yang dia lakukan, maka akan segera memperbaiki hal tersebut. Law i'taraf az-zawju bi wajhi khata'ihi la hada'at al-umur qalilan. Demikian pula kalau seandainya seorang suami mengakui akan kesalahan, presentasi kesalahan yang dia lakukan, maka hal itu dapat menenangkan sedikit dari problem yang ada. Huwa yahlifu annaha hiya al-mukhti'ah. Hiya tahlifu annahu huwa al-mukhti'. Huwa yara annaha mukhti'atun 100%. Hiya tara annahu mukhti'un 100%. Kaifa yumkinu al-hal? Seorang suami kadang bersumpah, dia bersumpah demi Allah bahwa istrinya lah yang melakukan kesalahan. Demikian pula seorang istri bersumpah bahwa suaminya lah yang melakukan kesalahan. Seorang suami kadang melihat bahwa kesalahan itu terjadi pada seorang istri 100% kesalahan dari istri. Kadang pula seorang istri demikian, dia melihat kesalahan terjadi pada suami, murni kesalahan suami 100%. Maka bagaimana solusi menghadapi hal ini? Hunaka mushkilatun asbabuha diniyah. Ada problem-problem yang sebabnya berkaitan dengan agama seseorang. Wal asbabud diniyatu anwa'un wa maratib. Dan sebab-sebab yang berkaitan dengan agama itu bermacam-macam dan bertingkat-tingkat. Fayajibu at-tamyizu bainal maqamat. Maka wajib bagi kita membedakan antara satu keadaan dengan keadaan yang lain. Hatta la naquma nuridu an nu'alija zukaman fanuhdithu judaman. Agar kemudian jangan sampai ketika ada penyakit pada diri kita, penyakit pilek, influenza, kita ingin mengobati influenza namun akhirnya menyebabkan tumbuhnya penyakit lepra. Hunaka masyakil asbabuha ijtima'iyah. Ada pula problem yang sebabnya kaitannya dengan kehidupan sosial masyarakat. Wa tashkhisuha yusa'iduna 'ala al-'ilaj. Dan mengetahui hal tersebut akan membantu kita untuk menyelesaikan problemnya. Hunaka mushkilatun asbabuha khuluqiyyah wa tab'iyyah. Wa tab'iyyah raji'atun ila al-khuluqi wa at-tab'. Dan ada pula permasalahan-permasalahan yang ternyata penyebabnya berkaitan dengan akhlak dan tabiat. Fa anta idza 'arafta ayyuha az-zawj an hadha at-tab' fi zawjatika wa annahu khuluqun wa tab'un fiha wa qad yakunu fi usratiha. Fa ma'na hadha an al-'ilaj la yumkin an yakuna bil qath' mubasharatan wal 'ilaj mubasharatan. Makna tentang hal ini bahwa ketika engkau mengetahui bahwa tabiat ini ada pada istrimu atau ada pada keluarganya, maka ini menunjukkan bahwa engkau tidak memungkinkan untuk segera menyelesaikan problem yang terjadi tersebut dalam waktu singkat. Idza kana hadha at-tab'u tab'an sayyi'an lakinnahu tab'un 'ashat wa tarabbat 'alayhi min sigharha 20 sana. Apabila tabiat tersebut tabiat yang buruk, akan tetapi tabiat yang dimiliki oleh istri tersebut merupakan tabiat yang sudah lama. Dia berjalan di atas kebiasaan itu semenjak dia kecil. Semenjak 20 tahun yang lalu dia telah terdidik di atas tabiat tersebut. Qad yakunu hadha at-tab'u muz'ijan laka. Terkadang tabiat ini mengganggu kamu. la mani'a min al-mutalabati bi taghyirihi. Maka tidak mengapa engkau berusaha, engkau meminta kepadanya untuk merubah tabiat tersebut. Bil uslubil latif. Dengan metode yang lembut. Kadzalika haqqul laka. Dan itu adalah hak engkau sebagai seorang suami terhadapnya. Lakin wa anta tutalib bi taghyirihi la tantazir qal'ahu fi nafs al-lahzah allati tazawwajta fiha. Akan tetapi ketika engkau meminta kepadanya agar dia merubah tabiat yang buruk tersebut, jangan kemudian engkau ingin dia bersegera untuk meninggalkannya pada waktu itu pula, karena dia telah terdidik dengan tabiat yang buruk itu sekian tahun lamanya. Wa khususan idza kana la yata'allaqu bid-din wa la yamassu bil-ard. Dan lebih terkhusus lagi apabila dia semenjak itu atau bertahun-tahun lamanya dia tidak berakhlak dengan yang sejalan dengan agama. Hunaka mushkilatun usariyah laisa laha hallun illa at-talaq. Dan ada pula problem yang terjadi tengah rumah tangga yang tidak ada solusinya kecuali menjatuhkan talak. وهناك مشكلات أسرية ليس لها حل إلا الخلع. Dan ada pula problem yang terjadi tengah rumah tangga, tidak ada solusi kecuali seorang wanita meminta khulu. ولكنها مشاكل يسيرة جدا ونادرة جدا. Akan tetapi itu adalah satu problem yang sifatnya sedikit sekali dan jarang sekali. وتفكير الزوج بالطلاق لأول مشكلة حمق وسفاهة وقلة عقل. Dan seorang suami yang memikirkan untuk menjatuhkan talak di awal terjadinya problem ini adalah merupakan bentuk kebodohan dan bentuk ketololan dan bentuk kurangnya akal yang dia miliki. وتفكير المرأة بالخلع من زوجها لأدنى مشكلة تفاهة وسخافة وقلة عقل. Demikian pula seorang wanita yang ketika terjadi problem di awal kali, maka dia pun memikirkan untuk melakukan khulu, meminta cerai, berpisah dari suaminya. Maka ini merupakan bentuk kebodohan dan kerendahan akal dan menunjukkan sedikitnya kepandaian dan akalnya. Qalilun jiddan min al-mashakil al-usariyah allati halluha at-talaq aw al-khulu. Sangat sedikit sekali problem rumah tangga yang solusinya dengan cara menjatuhkan talak atau meminta khulu. كثير جدا من المشاكل الأسرية التي يوجد لها حلول وعلاج متنوع جدا. Dan banyak sekali berbagai macam problem yang terjadi yang memungkinkan untuk ditemukan solusinya, untuk ditemukan jalan keluarnya. وهناك مشكلات أسرية لا تحتاج إلى حل وعلاج ولا إلى تدخل أصلا. Ada pula problematika yang terjadi di tengah rumah tangga yang pada asalnya tidak membutuhkan solusi dan tidak membutuhkan intervensi ke dalamnya. Taghdhabu minha fi as-sabah, taghdhabu minka fi as-sabah, ya'ti adh-dhuhr wa ya'ti al-ghada wal umuru saluhat min nafsiha. Terkadang ada seorang istri marah kepadamu di pagi hari, lalu kemudian di siang hari atau di waktu makan siang ternyata permasalahan itu sudah selesai dengan sendirinya tanpa membutuhkan solusi. Wa hunaka mushkilatun nahnu nadhunnuha mushkilat wa ba'd an-nisa'i tadhunnuha mushkilah wa ba'd ar-rijali yadhunnuha mushkilah wa hiya laysat bi mushkilatin asla. Dan di sana ada problem yang terjadi, kita menyangka bahwa itu adalah problem, itu adalah permasalahan, Seorang lelaki menganggap itu satu permasalahan, seorang wanita juga menganggap itu satu permasalahan. Namun setelah diperhatikan ternyata itu bukanlah sebuah permasalahan. Lakin nahnu liqillati khibratina wa dha'fi sabrina wa qillati tajribatina nadhunnu dhannan wahima. Akan tetapi kita disebabkan karena minimnya kesabaran yang kita miliki dan lemahnya kelemahan dari pengalaman kita dan sedikitnya ilmu yang kita miliki menyebabkan kita memunculkan sesuatu yang kita menganggap itu masalah namun pada hakikatnya tidak menimbulkan permasalahan. Ayyuhaz zawjul ghafil law 'alimta bihali ba'dhiz zawjati ma'a azwajihin وما فيها من مشكلات أسرية تتعلق بأديانهن وأعراضهن وشرفهن وخدمتهن وعشرتهن لحمدت الله على زوجتك على ما فيها من المشكلات. وهي seorang suami yang lalai. Kalau seandainya engkau mengetahui problem yang terjadi di rumah tangga yang lain, engkau tahu keadaan mereka, engkau tahu problem yang ada di tengah-tengah mereka, baik yang berkaitan dengan keyakinan agama atau yang berkaitan dengan kehormatan atau berkaitan dengan pelayanan istri kepada suaminya dan yang semisalnya, maka niscaya engkau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau bersyukur kepada Allah terhadap istri yang engkau miliki tersebut meskipun engkau menganggap ada permasalahan yang ada padanya. Ayyatuha az-zawjatul ghafilah law 'alimti bi hali ba'd al-azwaj wa mushkilatihim al-usariyah al-muta'alliqah bi adyanihim wa sharafihim wa 'irdihim وأين يقضون لياليهم وماذا يشربون ومن يعاشرون ومع من يتكلمون ومن يخالطون لحمدت الله حمدا كثيرا على زوجك على ما عنده من الجفاء. وهي seorang istri yang lalai. Kalau seandainya engkau mengetahui keadaan sebagian dari rumah tangga yang ada selainmu dan problem yang mereka hadapi, baik yang berkaitan dengan keyakinan agama mereka atau kehormatan mereka atau kemuliaan mereka, di mana mereka menghabiskan malam-malam mereka, apa yang mereka minum, dengan siapa mereka bergaul, dengan siapa mereka berkumpul, maka engkau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur kepada Allah ketika engkau memiliki suami yang ada di sisimu meskipun dia memiliki sikap dan watak yang keras. Walakinna in adamat tajribatuna wa khibratuna faqalla sabruna fadha'afa syukruna wallahu almusta'an walhamdulillahi rabbil alamin. Akan tetapi disebabkan karena tidak adanya pengalaman yang kita miliki dan minimnya kesabaran kita dan sedikitnya rasa syukur kita kepada Allah sehingga kita pun merasa bahwa itu adalah merupakan problem, maka dengan mengetahui hal tersebut kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Dan insyaallah taala kita lanjutkan sesi yang berikutnya setelah mengerjakan salatul asr. Barakallahu fikum.